إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جمع سيدang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Waktu terus bergulir, tahun pun telah berganti. Yang berlalu tidak akan kembali dan terulang. Setiap menit dan detik yang terlewat memberikan isyarat semakin dekatnya kita dengan liang lahat. Ikhwan fiddin, ma'asyal muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di sebuah bulan, yaitu bulan Al-Muharram. Di dalam penanggalan Islam, yaitu kalender Hijriyah, dibuka dengan bulan yang mulia dan juga ditutup dengan bulan yang mulia. Kalender Hijriyah dibuka dengan bulan Al-Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Dua bulan dari empat bulan yang dikatakan sebagai Al-Ashhurul Hurum, bulan yang mulia, bulan yang suci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surat At-Taubah, Inna iddatasyuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang artinya, Inna iddatasyuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan, indallah, di sisi Allah, isna asyara syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, pada ketentuan Allah Azza wa Jal, yawma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang suci dan terhormat. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim kepada diri-diri kalian. Ma'asyar muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, selain bulan Al-Muharram sebagai salah satu dari bulan yang suci dan mulia, bulan Muharram adalah satu-satunya bulan yang dinisbatkan dan disandarkan kepada Allah Azza wa Jal sebagai bentuk dan wujud pemuliaan dan penghormatan terhadap bulan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadisnya, wa afdalus siyami ba'da ramadan siyamu syahrillahil muharram, dan seutama-utamanya puasa setelah puasa pada bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nami khwalifiddin, rahimani wa rahimukumullah, dari 12 bulan yang ada di dalam satu tahun, hanya satu bulan saja yang dikatakan sebagai syahrullah, sebagai bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Tentunya, ikhwanifiddin, barakallahu fikum, penisbatan dan penyandaran ini adalah sebagai wujud penghormatan dan pemuliaan. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal, maka itu menunjukkan sesuatu yang mulia dan terhormat. sebagaimana Al-Quran dikatakan sebagai kitabullah, sebagai kitabnya Allah, sebagaimana masjid dikatakan sebagai baitullah, sebagai rumahnya Allah, sebagaimana Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dikatakan sebagai Rasulullah, yaitu utusan Allah azza wajal yang itu memiliki makna pemuliaan. Maka demikian juga ketika Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan syahrullah, bulan Allah, yaitu sebagai pemuliaan terhadap bulan Al-Muharram. Ikhwan fiddin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Dan karena kemuliaan dan keutamaan bulan Al-Muharram tersebutlah, maka dahulu para as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, mereka bersepakat untuk menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama pada penanggalan Hijriah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Namun sangat disayangkan ketika ada dari sebagian kaum muslimin yang berkeyakinan dan menganggap, berpikiran dan mengeklaim bahwasanya bulan Al-Muharram adalah bulan yang buruk. Bulan Al-Muharram adalah bulan yang naas, bulan yang celaka, bulan yang penuh dengan musibah-musibah dan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal itu barakallahu fikum bisa terlihat dan nampak sebagian kaum muslimin, khususnya masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa, yang mereka mengatakan bulan Muharram itu sebagai bulan syura. Mereka tidak berani untuk mengadakan hajatan-hajatan besar pada bulan tersebut. Mereka tidak berani untuk melangsungkan akad pernikahan pada bulan Al-Muharram. Mereka khawatir, mereka takut karena keyakinan mereka bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Al-Muharram akan berujung dengan ketidakbaikan, akan berujung dengan perceraian, akan berujung dengan kematian, akan berujung dengan ketidakharmonisan, akan berujung dengan lilitan hutang dan berbagai macam problem kehidupan yang lain. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Tentunya ini adalah sebuah pemikiran yang harus untuk diluruskan. Tentunya ini barakallahu fikum ada sebuah keyakinan dan akidah yang harus untuk dibenahi. Menurut fakta sejarah, bulan Al-Muharram bukan bulan yang sial. Bulan Muharram atau bulan Syura bukanlah bulan yang jelek, bukan bulan musibah, bukan bulan yang naas. Justru sebaliknya, bulan Al-Muharram adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan keberuntungan. Bagaimana tidak? Diceritakan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardhah, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'a al-yahuda tasumu yawma Asyura faqala ma hadha qalu hadha yawmun salihun yawmun najjallahu bani Israila min aduwihim fa shama Musa ila akhir hadis. Kata Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi sampai di kota Madinah, itu ketika Nabi hijrah dari Makkah menuju Yathrib, menuju kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi, mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu yang diistilahkan dengan hari Asyura. Maka Nabi bertanya, ma hadza, ada apa ini? Itu hari apa ini wahai orang Yahudi sehingga kalian berpuasa pada hari tersebut? Maka orang-orang Yahudi mereka menjawab, qalu hadza yaumun shalih, wahai Muhammad, ini adalah hari yang indah, ini adalah hari yang baik, ini adalah hari keberuntungan. Yaumun najallahu bani Israila min aduwihim, pada hari ini Allah selamatkan bani Israil dari musuh-musuh mereka. Yani barakallahu fikum, pada tanggal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi assalatu wassalam bersama dengan kaumnya dari kejaran Fir'aun bersama dengan bala tentaranya. Dan pada hari itu pula Allah tenggelamkan Fir'aun yang durhaka bersama dengan bala tentaranya. Fasamahu Musa, maka pada hari itu pun dijadikan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebagai hari untuk berpuasa. maka orang-orang Yahudi pun berpuasa pada hari tersebut. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Sungguh wahai orang Yahudi, kami yaitu orang Islam, umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, yaitu Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman bersamanya, ahaqqu minkum bi Musa, lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara an-nasa bisiyamih. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari tersebut. Undur barakallahu fikum ikhwani fiddin azali wa azzakumullah. Orang-orang Yahudi pun mereka tidak meyakini bahwasanya bulan Muharram adalah bulan celaka. Orang-orang Yahudi pun yang mereka dimurkai oleh Allah Azza wa Jal tidak meyakini bahwa bulan Al-Muharram adalah bulan yang sial. Lalu bagaimana kemudian ada orang Islam, ada kaum muslimin, ada umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang mereka berkeyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang sial, adalah bulan yang jelek, adalah bulan yang penuh dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, jamaah sidang Jumat, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Sejatinya keyakinan yang tadi kita sebutkan adalah keyakinan yang keliru, keyakinan yang tidak pernah dikenal oleh para pendahulu kita, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabatnya, bahkan zaman at-tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka tidak pernah memiliki keyakinan yang demikian. Keyakinan tersebut hanya sebagai warisan dari nenek moyang kita yang tidak kita ketahui dari mana asal muasalnya. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Terlebih, keyakinan yang demikian adalah keyakinan yang mengandung unsur kesyirikan. Bagaimana tidak, bahwasanya orang yang menganggap bahwa saya ada bulan yang sial, yang menganggap bahwa saya ada hari yang sial, ada waktu yang sial, maka dia telah melakukan sebuah perbuatan tercela, yaitu bertakayur atau bertasyaum, menganggap sebuah kejelekan, menganggap sebuah kesialan dengan sesuatu yang dia lihat, dengan sesuatu yang dia dengar, atau dengan adanya waktu-waktu tertentu. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dengan jelas Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Bertatoyur itu adalah kesyirikan, bertatoyur itu adalah kesyirikan, bertatoyur itulah kesyirikan. Yani barakallahu fikum, menganggap adanya sebuah kesialan pada waktu tertentu, nah itu adalah sebuah perbuatan kesyirikan yang sangat dilarang dan sangat bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah, kesialan dan keberuntungan adalah bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada seorang pun yang bisa untuk mengetahuinya kecuali setelah terjadinya hal tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang mencela atau menganggap sial sebuah waktu, sebuah hari atau sebuah bulan, maka sejatinya dia telah mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan waktu ada sebuah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis, la tasubud dahra fa inna Allah wad-dahr. Janganlah kalian mencela ad-dahr, karena sungguh Allah itu adalah ad-dahr. Janganlah kalian mencela waktu, karena Allah lah yang maha membolak-balikkan waktu. Di dalam hadis qudsi, Allah pun subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'zini ibnu Adam, sungguh beberapa anak Adam, mereka telah menggangguku, mereka telah menyakitiku. Bagaimana nambarakallahu fikum, bagaimana mereka mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Yasubbud dahr, Mereka telah mencela waktu. Wa ana ad-dahr, dan aku lah ad-dahr, biadil amr, di tanganku segala perkara, di tanganku lah aku akan melakukan apa yang aku inginkan, dan aku akan meninggalkan apa yang tidak aku inginkan. Uqallibul laila wan nahar, dan akulah yang akan membolak-balikan, ya akulah yang akan menggantikan siang dan malam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya bulan Al-Muharram adalah bulan yang jelek, barang siapa yang berkeyakinan dan menganggap bahwa bulan Al-Muharram adalah bulan yang sial, maka secara tidak langsung dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia telah nambarakallahu fikum, menjadikan Allah itu murka. Maka dia telah mencela Allah subhanahu wa ta'ala dan menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin barakallahu fikum, maka tinggalkanlah keyakinan yang tidak terpuji tersebut. Maka barakallahu fikum, lindungilah keluarga kita dari keyakinan-keyakinan yang tidak baik tersebut. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan Al-Muharram, di sana ada sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tentunya tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mengatakan wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka sikap kita dalam menyongsong dan memasuki tahun baru Hijriah adalah kita mencontoh bagaimana mereka, para pendahulu kita, mereka ketika memasuki bulan Muharram sebagai bulan yang pertama dalam penanggalan Hijriah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebuah ibadah yang dianjurkan pada bulan tersebut adalah shaumu yaumi Asyura, adalah berpuasa pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 dari bulan Al-Muharram. Nabi alaihi salatu wassalam, seperti disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, setelah Nabi mendapatkan jawaban dari orang-orang Yahudi tentang sebab mereka mengapa berpuasa pada hari Asyura, maka kemudian Nabi pun mengatakan nahnu ahaqqu minkum bi Musa fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi, maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa. Dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan shaumu yaumi Asyura ahtasibu ala Allah ayukaffiru sanata allati qablaha, dengan berpuasa Asyura, kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku berharap kepada Allah azza wajal agar dengan puasa tersebut Allah berkenan untuk menghapuskan dosa selama satu tahun yang telah lalu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita melaksanakan apa yang telah disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada bulan Al-Muharram, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram yang insyaallah taala akan jatuh sekitar hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 10 September 2017, dan akan lebih indah dan akan lebih sempurna apabila puasa itu disempurnakan, dilengkapi, didahului dengan berpuasa satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Al-Muharram yang diistilahkan oleh para ulama dengan hari Tasu'a. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam berpuasa pada hari Asyura, maka sebagian para sahabat mengatakan ya Rasulullah, sungguh hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh ahlul kitab, oleh orang-orang Yahudi, yakni para sahabat merasa janggal, merasa nambarakallahu ada sesuatu, mengapa kita berpuasa bertepatan dengan hari puasanya enam orang-orang Yahudi. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan fa idza kana al-amul muqbil la sunnat tasi au qaba qala alaihissalatu wassalam, kalau seandainya telah datang tahun yang akan datang, maka insyaallah taala kita akan berpuasa juga pada tanggal 9. Namun ternyata tidak sampai tahun yang berikutnya, Nabi alaihi salatu wassalam telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah hadis tersebut menjadikan dalil dan dasar anjuran kepada kita untuk menyempurnakan puasa hari Asyura dengan puasa satu hari sebelumnya, yaitu pada hari Tasu'a, sehingga kita berpuasa selama dua hari, hari ke-9 dan hari ke-10. Semoga dengan ibadah puasa itu Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun yang telah lalu. Ikhwani fiddin azani wa azzakumullah. Demikian khutbah yang bisa untuk disampaikan. Mudah-mudahan Allah azza wa jal memberikan manfaat dengan sedikit apa yang telah disampaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aj'al biladana biladan amina. Allahumma aj'al biladana biladan amina. Allahumma aj'al biladana biladan amina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimus shalah.